di langit. Ku sangka cinta mudah ku raih, namun yang ku dapat beri. Dengan kehancuran baligai cerita cinta, kekecewaan yang kau hadirkan setelah cinta suci ku berikan. Aku bagai bunga layu di tangan yang kau petik dari tangkainya. Terima kasih.